اللهم ارحمنا بالقرآن. Pertama saya bahas dulu tentang mazhab 99. Hanafi dan Hambali tak ada kumur solat sunnah. Maliki ada kumur tapi dibaca sir sebelum rukuk. Sedangkan Syafi'i ada kumur setelah rukuk waktu ihtiyat. Dulu baru detailnya di halaman 100. Halaman 100 dari mazhab Syafi'i mengatakan ada kumur, hadisnya Sahih Muslim. Anas ditanya, ya Anas, hal panat Rasulullah sholat subuh, apakah Nabi baca kunut waktu sholat subuh? Kata Anas, na'am. Ba'da rukuk, setelah rukuk yasirah, kunutnya pendek, tak panjang. Hadis kedua, Anas juga meriwayatkan, ya qanutu bil fajri, Nabi baca kunut pada waktu sholat subuh, hatta faraqat dunia, sampai mati. Hadis ini membantah orang yang mengatakan Nabi kunut hanya sebulan saja, sampai mati. Dia tetap baca kunut subuh. Lama 101. Ada hadis mengatakan Nabi baca kunut sebulan. Setelah itu dia tinggalkan. Apakah makna tinggalkan itu dia tinggalkan kunut, dia tak berkunut lagi? Ini penjelasan Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi. Halaman 101. Dari Abdul Rahman Ibn Mahdi tentang hadis Anas bin Malik yang mengatakan Nabi membaca kunut sebulan. Setelah itu Nabi meninggalkannya. Yang dimaksud meninggalkannya bukan meninggalkan kulub. Nabi meninggalkan laknat dalam kulub. Waktu sebulan itu dia sholatnya pakai laknat. Apa bunyi laknat itu Pak Ustaz? Ini deh. Hadis 101 dari Anas. Panata syahrat, Nabi sholat kulub pakai kulub subuh sebulan. Laknat di laknatnya. Allahumma anbani rikran, Allahumma anbani zakwan, Allahumma anbani usayah. Kenapa Allah Nabi minta laknat Bani Fulan, laknat Bani Fulan? Karena suku Bani Rikdan Usayyah Zakwan ini membunuh utusan da'i yang dikirim tadi. Jadi satu bulan itu kulubnya pakai laknat. Setelah sebulan laknatnya dibuang, kulubnya lanjut. Kata siapa itu? Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Setelah jelas maknanya, maka masuk pembahasan kunut subuh menurut mazhab Syafi'i. Detail di sini hanya saja bacaannya dibaca setengah sir. Yang sir itu hanya lima. Allahumma ahdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Adapun kelanjutannya sir, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yuzil ma huwa 'alaik, wa la yahsubu 'alaik, tabaraka rabbana ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kalau si makmum meyakini tak ada kunut, lalu imamnya berkunut? Apakah dia ikut imam atau dia melawan si imam? Halaman 108, saya kutip pendapat Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau seorang bertaklid dalam suatu masalah menurut yang baik, maka di sini dibahas kalau imamnya berkunut maka ikutlah baca kunut. Kalau imamnya tak berkunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Halaman 109. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, ma hukumul kunut fi salatil fariidah? Apa hukum kunut? Ibnu Utsaimin termasuk mazhab Hambali yang tak mengakui ada kunut subuh. Tapi masalahnya bukan masalah kunut subuh. Kalau makmumnya berimam kepada orang yang berkunut subuh, apa pendapat Ibnu Utsaimin? Kata Ibnu Utsaimin, kata dia, lakin man sallal khalfal imam, siapa yang sholat di belakang imam yang membaca kunut, falil tabi'hu, hendaklah dia mengikut imamnya. Dan lil fitnah, untuk menolak fitnah, wa ta'lifan lil qulub, untuk mempertaruhkan hati. Karena tujuan sholat itu menaukan hati. Ikutilah imam. Kata siapa itu? Ibnu Taimiyah menyuruh, Ibnu Utsaimin pun menyuruh. Ibnu Utsaimin lagi, saya buat 109. Pendapat Ibnu Utsaimin lagi, karena dua kali dia ditanya. Apa kata dia? Idza manata al-imam fatabi'hu. Kalau imammu berkunut, ikutlah kamu bersama imam. Li'anna al-khilafa syarrun. Karena menyalahi imam itu syarrun, tak baik.